senilai dengan 100 budak. Seratus tasbih senilai dengan 100 budak. Kemudian juga 100 kuda. Kemudian 100 unta dan semisalnya. Menunjukkan keistimewaan dari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang keempat yang juga sudah kita pelajari, betul? Yang keempat sudah? Belum. Baik, sampai di sini kita mempelajari keutamaan dari ucapan la subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita sekarang membaca yang keempat yang disebutkan oleh penulis. Wa min fadha'ili ha'ula'il kalimat annahunna mukaffiratun lidzunub. Di antara keutamaan kalimat-kalimat itu bahwa ia menghapus dosa-dosa. Apabila ada amalan yang berpahala menghapus dosa, maka ini sangat bermanfaat untuk seorang hamba Allah. Karena manusia, hamba Allah adalah manusia, dan manusia tidak lepas dari dosa. Maka setiap amalan yang pahalanya mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semestinya kita harus semangat untuk mengerjakannya. Karena kita ini tidak lepas dari dosa yang harus dihapuskan. Kemudian penulis mengatakan faqad sabata fil musnad, telah disebutkan di dalam al-musnad. Al-musnad artinya adalah musnad Imam Ahmad. Namanya al-musnad atau yang lebih dikenal dengan Musnadul Imami Ahmad. Dan kitab al-musnad adalah kitab hadis yang di dalamnya mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diurut dengan urutan nama sahabat. Itu namanya kitab al-musnad. Wa sunan at-Tirmidzi, dan sunan at-Tirmidzi. Sunan artinya adalah kitab hadis yang ditulis dan diisikan di dalamnya hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut sunan? Karena di dalamnya hadis-hadis yang hanya berkaitan dengan masalah fikih halal haram. Tidak berkaitan dengan perkara tafsir, tidak berkaitan dengan perkara akidah, sejarah, semuanya berkaitan dengan masalah-masalah al-ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariat, seperti wajib, mandub, mubah, makruh, haram, halal, haram, dan semisalnya. Dan khusus untuk Sunan At-Tirmidzi, nama dari Sunan At-Tirmidzi ini sebenarnya adalah Jami', Jami'ut Tirmidzi. Apa beda kitab sunan dengan jami'? Sunan seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jami' adalah kitab hadis yang mengumpulkan seluruh bab-bab hadis, bukan hanya halal haram, tetapi juga akidah, tetapi juga sejarah. Makanya Sunan At-Tirmidzi sering disebut oleh para ulama juga dengan Jami'ut Tirmidzi. Jami'. Seperti misalkan Sahih Bukhari, asal nama dari Sahih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad, yaitu kitab Jami'. Jami' itu mengumpulkan. Jadi semua bab di dalam kitab itu dikumpulkan. Nah, Sunan Tirmidzi nama lainnya juga Jami'. Karena di dalamnya ada kitab tafsir. Di dalamnya ada kitab akidah. Ya. Tidak seperti Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Di dalamnya hanya kitab-kitab hadis. Atau di dalamnya hanya hadis-hadis fikih halal haram. Itu bedanya sunan dengan jami'. Ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Itu nama aslinya sebenarnya Al-Jami' Al-Musnad. Itu sunan kitab yang di dalamnya mencakup hadis-hadis, saya ulangi, kitab yang di dalamnya hadis-hadis di dalam semua bab. Bab di dalam semua bab, bab akidah, bab tafsir, bab sejarah, bab halal haram, semuanya ada. Bab adab. Wa Mustadrak Al-Hakim, dan Mustadrak Al-Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hakim. Dan di dalamnya hadis-hadis Rasul. Mustadrak artinya koreksi. Koreksi terhadap Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Imam Hakim datang dengan mengumpulkan hadis-hadis sahih yang belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengklaim bahwasanya hadis-hadis ini sahih dan belum disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini tambahan ilmu, ya. Tetapi Imam Hakim di kalangan para ulama hadis terkenal dengan bermudah-mudah dalam mensahihkan. Tidak seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari mempunyai syarat. Syarat sampai hadis itu dimasukkan dalam kitab beliau ada syarat khusus dan syarat tinggi. Sedangkan Imam Hakim tidak, Imam Hakim di bawah itu. Artinya syarat-syarat tidak terlalu tinggi. Seperti misalkan saya menerima pegawai, saya perusahaan menerima pegawai, saya punya syarat. Syaratnya harus S1, syaratnya harus hidung mancung, syaratnya tinggi, ya. Ada Imam Hakim rahimahullah, beliau syaratnya tidak setinggi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Namanya kitab apa? Mustadrak. Mustadrak artinya koreksi. Min hadithi Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qal. Dari hadith Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dhunubuhu walau kanat akthara min zabadil bahr. Artinya, tidaklah seseorang di permukaan bumi mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, wallahu akbar dan Allah maha besar, wa subhanallah dan maha suci Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, la haula wala quwata illa billah, tidak ada upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah, melainkan dihapuskan darinya dosa-dosanya meskipun lebih banyak daripada buih di lautan. Ini ucapan atau ini hadis menunjukkan keistimewaan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar meskipun tidak disebutkan secara bersamaan, ya, artinya tidak diucapkan secara berurutan, maksud saya lebih tepatnya, ya, itu aturan kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini enggak, la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Berarti urutannya pun tidak mengapa, berbeda-beda. Tetapi keutamaannya yang luar biasa. Kemudian di hadis ini juga Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa yang membaca, tidak ada seorang pun. Perkataan yang diawali dengan peniadaan, tidak ada seorang pun. Itu kan diawali dengan peniadaan. Tidaklah seseorang di permukaan bumi. Tidaklah, tidak ada. Itu kan apa? Peniadaan. Kemudian setelahnya diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan kepada kekhususan dan keistimewaan. Ya, keistimewaan orang yang membaca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, ini adalah dia pasti dihapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, jadi beberapa poin tadi sudah saya sebutkan, ya. Ada dua poin, jangan lupa. Poin pertama apa? Bahwa di dalam ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tidak mesti harus berurutan. Yang kedua, poin setiap kalimat yang diawali dengan peniadaan kemudian dikecualikan menunjukkan kepada keistimewaan, kekhususan. Itu dua poin yang sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, yaitu bahwa keistimewaannya dari membaca ucapan ini, la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, maka diampuni dosanya, walau sebanyak buih di lautan. penekanannya di sini sebanyak buih di lautan ini menunjukkan banyak, bukan menunjukkan jumlah bilangan. Makanya para ulama sering mengatakan al-'adadu fil nusus la mafhuma lahu. Jumlah bilangan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasul tidak bisa dipahami letter lock. Seperti ini. Walaupun lebih banyak daripada buih di lautan. Nah, ini menunjukkan banyak atau menunjukkan jumlah bilangan. Banyak. Ada yang bisa menghitung buih di lautan? Tidak ada, tetapi menunjukkan banyak. Sering disebutkan dalam hadis-hadis seperti itu. Ya, sering sekali. Misalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janah ba'udhah, ma syariba minhu kafirun syarbatama." Kalau seandainya dunia ini senilai dengan satu sayap nyamuk atau seberat dengan satu sayap nyamuk, maka niscaya seorang kafir tidak akan bisa minum darinya walau satu teguk air. Kata-kata seberat satu sayap nyamuk, apakah menunjukkan kepada berat timbangan ataukah menunjukkan apa? Sangat ringan. Lihat. Tidak ada mafhum, tidak ada pemahaman yang letterlock padanya. Jangan dipahami seberat timbangan nyamuk, sayap nyamuk berapalah? Itulah harga dunia. Enggak, tidak seperti itu. Sering dalam Al-Quran seperti itu. Maka yang lain lagi, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jika seluruh manusia dari awal sampai akhirnya di sebuah tempat, fi sa'idin wahidin, thumma sa'aluni kullu wahidin minkum mas'alata. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, seluruh manusia tersebut memintaku permintaan. La'ataituhu kulla wahidin minkum wala wama naqasa dhalika min mulki syai'an illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Artinya, jika seluruh manusia minta sesuatu lalu aku kasih, setiap orang dengan permintaannya masing-masing berbeda-beda pada saat yang bersamaan, ini kuasa Allah, maka aku akan kasih dia, maka hal tersebut tidak akan mengurangi kekuasaanku. Kecuali seperti jarum dimasukkan ke dalam lautan. Nah, kata-kata seperti jarum dimasukkan dalam lautan. Jarum, kita angkat. Kekuasaan Allah seluas lautan tersebut. Dan yang diambil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti air yang turun dari ujung jarum tadi. Itu menunjukkan bahwa apakah berkurang kuasa Allah ataukah menunjukkan tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Tidak ada yang berkurang dari kuasa Allah. Cuma gambarannya seperti itu agar orang mudah memahaminya. Nah, kaedahnya apa? Di dalam hadis-hadis, al-'adadu fin nusus la mafhuma lahu. Jumlah bilangan-bilangan biasanya di dalam nas-nas syariat tidak dipahami secara letterlock. Nah, begitu ya. Sering itu dalam, siapa yang masih ingat contoh misalnya? Bahkan pengucapan jumlah bilangan 70 atau apa begitu. Contoh dalam Al-Qur'an, surat Al-Munafiqun. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "In tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum." Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika memintakan ampun untuk orang-orang munafik 70 kali mintaan ampun untuk orang munafik, lan yaghfirallahu lahum. Tidak akan pernah Allah ampuni mereka. 70 ini 70 atau menunjukkan kepada banyak. Jumlah bilangan di dalam nas-nas syariat tidak dipahami secara letterlock. Kebanyakannya seperti itu. Baik. Hassanahu Tirmidzi. Artinya hadis ini dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi. Wa sahahahu Al-Hakim, dan dinyatakan sahih oleh Al-Hakim. Wa aqarrahu Adh-Dhahabi, dan disetujui oleh Imam Adh-Dhahabi. Wa hassanahu Al-Albani, lalu dinyatakan hasan oleh Imam Al-Albani. Untuk apa Syekh menyebutkan semua ini? Untuk menekankan bahwa hadis ini sahih, bahwa para ulama talaqathu bil qabul, menerima hadis ini dengan penerimaan. Wal muradu bidzunubil mukaffarati huna ayyus shagha'ir. Maksud dosa-dosa yang dihapuskan di sini adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Dan menunjukkan pula pada saat yang bersamaan, di dalam Islam ada namanya dosa besar dan dosa kecil. Dan itu ijma' disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ijma'ul ulama ala anna adz-dzunuba shagha'iru wa kaba'iru. Para ulama bersepakat bahwasanya dosa itu terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dan juga hal itu disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ada dosa kecil, dosa besar. Dosa besar jika dijauhi maka menghapuskan dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil jangan pernah diremehkan. Karena peremehan dosa kecil bisa menumpuk-numpuk dosa yang akan menghancurkan pelakunya. Saya ulangi. Dosa besar jika dijauhi menghapuskan dosa kecil. Jadi syarat hadis ini harus menjauhi dosa besar. Nanti kita akan baca hadisnya. Syarat dihapuskannya dosa kecil, maka menjauhi dosa besar. Itu satu. Dosa kecil jangan diremehkan. Karena jika diremehkan maka akan tertumpuk dosanya. Dan nanti dikhawatirkan dianggap besar yang bisa menghancurkannya. Nah, itu dia. Dosa kecil jangan diremehkan. Karena jika diremehkan akan menumpuk dosanya. Jika tertumpuk maka akan mengakibatkan ditulis sebagai dosa besar. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad, iyyakum muhaqqiratiz dzunub fa innahunna idza ijtama'na yuhliknahu. Hati-hati kalian dari dosa-dosa yang diremehkan oleh manusia. Jika dosa-dosa kecil tersebut terkumpul pada diri manusia, maka akan menghancurkan pelakunya. Ya, para ulama mengatakan, dan ini ijma', al-israr 'ala shagha'ir kabirah. Terus menerus di dalam melakukan dosa kecil adalah disebut sebagai dosa besar. Jadi dua poin itu, jangan sampai salah. Poin yang pertama tentang dosa besar, bahwa syarat apa? Dihapuskan dosa kecil adalah dosa besar. Yang kedua, apa? Jangan meremehkan dosa kecil. Karena kalau seandainya diremehkan dosa kecil, maka dianggap sebagai dosa besar. Ya, dan menghancurkan pelakunya. Ya, kalau sudah terkumpul dosa kecil, dianggap dosa besar, menghancurkan pelakunya. Makanya Sa'ad bin Bilal radhiyallahu rahimahullah mengatakan, "La tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila 'azamati man 'asai." Janganlah engkau melihat kepada kecilnya sebuah maksiat, tetapi lihatlah agungnya zat yang engkau maksiati. Pepatah Arab mengatakan, "La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Jangan engkau lihat atau jangan engkau sekali-kali meremehkan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang menjulang tinggi itu adalah tumpukan dari batu-batu yang kecil. Imam Ibn Utsaimin menjelaskan apa itu dosa kecil. Di antaranya berbicara dengan perempuan yang bukan mahram, berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram, dosa kecil. Ya, handphone-handphonan, sayang-sayangan, padahal sudah berbini misalkan, lebih sayang lawan yang ditelepon daripada bininya. Maka ini dosa, jika bertumpuk-tumpuk, dia akan menjadikan itu dosa besar yang menghapuskannya, yang menghancurkannya. Lima sabata fi sahihi Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Artinya hal ini berdasarkan kepada riwayat dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bersabda. Kana yaqul, sering bersabda. Yang artinya as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jitunibatil kaba'iru. Salat lima waktu. Maksud salat lima waktu itu dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, salat lima waktu. Jumat hingga Jumat. Maksudnya sepekan. Salat Jumat kepada Jumat yang lain. Dan Ramadan hingga Ramadan. Maksudnya dari bulan Ramadan ini ke Ramadan yang lain. Adalah penghapus-penghapus dosa. Apa yang ada di antaranya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Syarat dihapuskan dosa kecil, menjauhi dosa besar. Itu harus. Kalau melakukan dosa besar, maka tidak dapat ampunan dosa kecil. Nah, faqayyada at-takfira bijtinabil kaba'iri li'anna al-kabirata la yukaffiruha illa at-taubah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengaitkan penghapusan dosa dengan menjauhi dosa-dosa besar. Karena dosa besar tidak ada yang menghapuskannya kecuali taubat. Ya. Tidak bisa dosa kecil, dosa besar itu dihapuskan dengan amal saleh, enggak bisa. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Begitu pula hak-hak manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Anda punya hutang belum bayar, banyaki sholat, enggak bisa. Ya, harus dibayar. Jangan pakai password, kata kunci, afwan akhi. Karena ditagih, afwan akhi. Enggak, bayar. Ya, itu adalah salah satu dari hak manusia. Dan tidak bisa dihapuskan kecuali dengan apa? Dengan bayar. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau mengatakan yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Beliau mengatakan fihi tanbihun ala khuturati ad-dain. Di dalamnya terdapat peringatan keras tentang bahayanya hutang. Kemudian beliau mengatakan wa fihi dalilun ala anna huquqal adamiyyin la tukaffar bil a'malis salihah. Dan di dalamnya terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Ya. Jadi hadis Rasul yang berbunyi bagaimana hadisnya diriwayatkan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Arba'in ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada dan ikutilah dosa-dosa dengan amal saleh. Maka dosa-dosa tersebut akan terhapus dengan amal soleh. Atau bahasanya, maka amal soleh tersebut akan menghapus. Ini dengan syarat, apa? Dosa besar dijauhi. Dan dengan syarat pula, bukan perkara hak. Maka hati-hati, Pak. Kita bisa mengambil pelajaran dari yang sudah meninggal. Ayahanda kita, Haji Hamsan hafizahullah rahimahullah ta'ala. Pedagang besar ketika meninggal tidak memiliki hutang. Ini sudah kada berdagang, hutang di mana-mana. Ya. Ini para ikhwah, ketika ingin memberikan wasiat, ulun dengar dari beberapa kabar yang bisa dipercaya, catat bahwa aku ada memiliki hutang. Masya Allah, luar biasa. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh memuji orang yang sudah meninggal, karena Rasulullah sallallahu, karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man istanna falyastanni biman qad mat. Siapa yang ingin mencontoh kebaikan, contohlah dengan orang yang sudah meninggal. Ya, karena fa innal hayya la tu'man minhul fitnah. Orang yang masih hidup tidak diamankan dari fitnah. Fitnah itu dari kegoncangan, berbolak-balik. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ingat itu baik-baik para ikhwah. Ahli ibadah, puasa, baca Quran, hafal Quran, tapi hak yang ada pada manusia ada, maka itu tidak akan dihapuskan dengan amal soleh. Lalu Ustaz, dihapuskan dengan apa? Hah, dihapuskan dengan apa? Dihapuskan dengan bayar di dunia, meminta halal di dunia. Kalau belum dihapuskan di dunia, belum bahalalan di dunia, bagaimana? Baru nanti urusannya di akhirat. Silahkan pian transfer. Nomor rekening pahala pian berapa? Transfer sana. Kalau ada, ya seperti yang ulun kisahkan tadi malam, jalan-jalan di pasar Australia, ulun bepadah lawan kawan. Ini hafalan meleleh kayak begini. Karena semuanya pemandangan-pemandangan yang, jangankan orang-orang yang jalan, gelandangan aja bungas tanah. Gelandangan. Ya, gelandangannya. Ah, pada ikhwan yang dirahmati, kemudian kawan menyebut pian nyaman hafalan meleleh. Ulun kada hafalan sama sekali, apa nyaman meleleh. Para ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Wa fi hadzal ma'na ma rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semakna dengan ini apa yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi syajaratin yabisatin yabisatil waraqi fa darabaha bi 'asahu fatanatharal waraq. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati pohon yang daunnya telah kering. Lalu beliau memukulinya dengan tongkatnya sehingga daun-daunnya berguguran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal hamdalillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar." La tusaqitu min dhunubil 'abdi kama tasaqatu waraqu hadhihi asyjarah. Sesungguhnya alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, menggugurkan dosa seorang hamba sebagaimana daun-daun pohon ini berguguran. Ini sama. Apakah menunjukkan kepada jumlah gugurnya? Enggak. Tetapi menunjukkan kepada apa? Banyak. Sama kaidahnya tadi, al-adadu fin nusus la mafhumalah. Jumlah bilangan di dalam nas-nas sering tidak dipahami dengan pemahaman secara letterlocknya. Jadi daun yang jatuh tidak bisa dihitung. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memahami ini maksudnya adalah agar kita semangat mengamalkannya. Karena semakin tahu keistimewaannya. Di antaranya misalkan, innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-namlatu fi juhriha. Sesungguhnya orang yang alim, yang berilmu, yang menuntut ilmu, akan dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Bisa dihitung? Enggak. Hanya Allah yang mengetahuinya. dan seluruh penduduk bumi bisa dihitung? Tidak. Hanya Allah yang mengetahui. Sampai semut di dalam lubangnya bisa dihitung? Umakadadak. Apalagi musim kayak ini, samut di mana-mana. Ya, samut lawan nyamuk. Dua-duanya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Banyak sekali, menunjukkan kepada banyak. Maka teruslah menuntut ilmu, Pak. Teruslah menuntut ilmu. Jangan pernah bosan. Jangan pernah merasa, sudah cukup hatam dah. Muyak sudah lawan usahnya 3 tahun, gitu-gitu aja sih, Din. Nah, ya. Ya, terus tuntut ilmu. Ya. Kalau bisa istiqomah kan saya cuma bisa pagi, Ustaz. Sudah istiqomah pagi. Saya enggak bisa malam, Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Semua orang punya dzuruf. Semua orang mempunyai kesempatan masing-masing. Tetapi istiqomah itu yang paling penting. Ya. Sa'id Ibn Jubair rahimahullah mengatakan, "La yazalu rajulu 'aliman ma ta'allam. Fa idza istaghna wa iktafa fa'lam annahu ajhalu ma yakun." Masih saja seseorang dikatakan sebagai orang yang berilmu selama belajar. Jika dia sudah mencukupkan, merasa tidak memerlukan, maka ketahuilah dia adalah orang yang paling bodoh. Ini para ikhwan. Dan subhanallah, menuntut ilmu salah satu keistimewaannya adalah mendatangkan rezeki. Ada dua orang pemuda di zaman Rasulullah SAW, satu bekerja, satu menuntut ilmu di majlis Rasulullah. Yang bekerja ini merasa kewalahan. Saudaraku wahai Rasulullah cuma duduk di majlismu, sedangkan aku bekerja siang, panas, hujan, dingin, dan semisalnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, dan ini juga yang terjadi pada orang tua. Apalagi di zaman sekarang, jamaah banyak sekali ya, anak-anaknya ke pondok pesantren, ke Jawa. Doakan mudah-mudahan pondok kita ini cepat insya Allah. Ya, biar tidak ke Jawa. Jauh kadang-kadang, kemudian enggak lulus. Nanti kembali lagi bahaya tiket dan semisalnya. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita sedih kadang-kadang memikirkan gimana. Tetapi ingat hadis Rasul, la'allaka turzaqu bih. Semoga Allah memberikan rezeki kepadamu disebabkan dia menuntut ilmu. Anak yang nuntut ilmu mendatangkan rezeki. Kita yang nuntut ilmu datangkan rezeki. Seperti itu. Baik. Wa hassanahu al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Wa min fadaili haula'il kalimat annahunna ghursul jannah. Di antara keutamaan kalimat-kalimat tersebut bahwa ia adalah tanaman surga. Ghursu itu adalah bibit-bibit. Bibit-bibit yang tumbuh di surga. Apa fungsinya? Apa faedahnya? Apa indahnya? Apa istimewanya? Apa utamanya? Maka tentunya berarti kalau itu adalah tanaman milik si fulan di surga, berarti pemiliknya di mana? Di surga. Maulah di neraka sidin. Seperti Abu Dahda yang menginfakkan pohon kebun kurmanya. Di dalamnya ada 6.000 pohon kurma. Tolong dihitungkan saya pada saya, ada mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang pintar matematik. 6.000 pohon kurma, antara pohon dengan pohon itu 1 meter. Kira-kira berapa hektar? 6.000 pohon kurma. Ditanam pohon itu dari satu tempat ke tempat yang lain, artinya jarak antara pohon itu 1 meter. Orang Arab biasanya menanam pohon kurma antara jarak 1 meter sampai 1,5 meter. 1 meter saja berapa? 6.000. Ya, tolong dihitungkan. Nah, itu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kam min izqin nadhihin li Abi Dahdah." Berapa banyak tunas-tunas kurma yang tumbuh yang dimiliki oleh Abu Dahdah. Ya, ini sebenarnya jual beli yang menguntungkan. Jual beli di dunia untung pian. Untung banyak, wah banyak kita alhamdulillah nih. Ada yang memborong dari Tanjung. Dunia. Tetapi di akhirat, kalau dia memiliki pohon di surga, berarti dia akan masuk surga. Karena pemiliknya pasti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat luar biasa. Dan juga disebutkan sebagai pohon, pohon itu berarti akan tumbuh terus tanpa mati. Jadi kenikmatannya bertambah-tambah terus. Rawat Tirmidzi wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, berpegang teguh kepada sunnah, kemudian mengambil 70 surat langsung dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli tafsir, ahli penulis Al-Qur'an, bahkan beliau mempunyai mushaf tersendiri. Kalau seandainya tidak diperintahkan untuk dihancurkan, maka akan keluar mushafnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah penulis wahyu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dan Abdullah bin Mas'ud membuktikan bahwa fisik bukan ukuran untuk masuk surga. Itu garis bawahi baik-baik. Pian mau hirang sehirang-hirangnya, kalau masuk surga, masuk surga. Pian mau kurus, mau apa namanya, besar, gemuk, mau ganteng, bungas, kada bungas, kalau ditakdirkan oleh Allah masuk surga, masuk surga. Ya, surga tidak mengenal wajah, rupa, strata pendidikan, strata ekonomi. Surga mengenal amal dan iman. Abdullah bin Mas'ud membuktikan itu. Beliau kurus, ceking betis beliau, sampai ditertawakan oleh para sahabat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi innahuma athqalu fil mizan min Uhud." Demi Allah, sesungguhnya keduanya lebih besar di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Bagaimana tidak, betis yang pernah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala mempertahankan agama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk minal awwalin wal minas sabiqin al awwalin. Termasuk daripada generasi pertama masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud. Saya pribadi ada semacam kesenangan terhadap Abdullah bin Mas'ud. Yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak mengambil surat dari Rasulullah SAW, kemudian sahabat yang teguh sunnah, jadi ada semacam kesenangan terhadap beliau secara pribadi. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau di akhirat. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Muhammad, aku bertemu Ibrahim alaihi salam, laqitu Ibrahima lailata usriyabi. Aku bertemu Ibrahim pada malam Isra. Faqala, ya Muhammad, iqra ummataka minni salama. Beliau berkata, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan dariku salam kepada umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah. Salam dariku kepada umatku, kepada umatmu. Sampaikan dariku salam kepada umatmu. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad mendapatkan salam dari Khalilur Rahman, dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini keistimewaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bersyukur kita kepada Allah menjadi umat beliau walaupun kita belum pernah melihat beliau. Dan berdoa agar senantiasa istiqomah di dalam iman sehingga kita sampai akhir hayat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatut turbah, dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga bagus tanahnya, azbatul ma, sejuk airnya, wa anha qi'an, dan bahwasanya dia adalah qai'an. Ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya adalah, atau bibit-bibitnya. Ghiras itu lebih diterjemahkan kepada bibit. Bibit-bibitnya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah annal jannah turbatut tayyib. Surga itu tanahnya baik. wa azbatul ma, dan airnya sejuk, atau azbah itu apa? Sifat untuk air yang enak itu apa? Hah? Segar. Segar. Airnya segar, azbah. Tidak masam, tidak pahit, tidak terlalu manis, segar pokoknya diminum. Mudah-mudahan kita bisa meminumnya. Wallahi Pak, berita-berita seperti ini kadang-kadang ada semacam cita-cita. Kapan? Kapan bisa merasakan? Karena memang seorang muslim selantiasa pikirannya cuma bagaimana bisa masuk surga setelah kematian. Itu konsep kerangka berpikir hidup seorang muslim. Tidak terlalu ribut, tidak terlalu ribet untuk membicarakan hidup, konsep hidup. Bagaimana bisa masuk surga setelah kematian. Itu saja. Merasakan indahnya surga. Yang bukan hanya sekedar isapan jempol saja, dilihat dengan mata. Subhanallah. Dan memikirkan surga seperti itu menambah semangat untuk ibadah. Menambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kan di dalam diri ini ada sifat malas, Pak. Sifat futur. Ya, sifat yang kadang-kadang imannya turun, turun banget kadang-kadang. Dan kalau sudah turun, susah naiknya. Nah, itu obatnya. Ingat apa? Ingat surga. Obatnya. Ingat surga. Ingat surga itu banyak manfaatnya. Di antaranya, mengobati penyakit lemah. Bukan lemah syahwat. Ya? Lemah iman. Nah, kayak Zid. Lemah iman kayak. Ya? Baik. Kemudian beliau mengatakan, "Wa fi isnad hadzal hadits Abdurrahman bin Ishaq, lakinna lil hadits syahidan yataqawwa bihima min hadits Abi Ayyub al-Ansari wa min hadits Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum." Pada sanad ini terdapat Abdurrahman bin Ishaq. Abdurrahman bin Ishaq terkenal seorang perawi yang lemah. Hah? Abdurrahman bin Ishaq terkenal seorang perawi yang lemah. Pokoknya kalau ada di dalam sanad hadis Abdurrahman bin Ishaq lemahnya. Cuma kata Syekh, akan tetapi hadis ini memiliki dua pendukung yang menguatkannya, yaitu dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, kemudian hadis Abdullah bin Umar. Dengan dua pendukung ini yang lemah menjadi kuat. Yang asalnya bengkok menjadi lurus lagi karena dua pendukung ini. Ya. Hadis lemah ditambah dengan hadis sahih menjadi sahih. Hadis lemah dikuatkan dengan hadis yang lemah menjadi hasan, menjadi kuat. Hadis lemah ditambah dengan hadis palsu maka tidak manfaat. Ya, tetap lemah. Demikian. Wal qai'an jam'u qa' wa huwa al makanul mustawi al wasi' fi wat'atin minal ardi ya'luhu ma'us sama'. Kata Al-Qai'an adalah jamak dari Qa'un, yaitu tempat datar dan luas. Datar, luas. Termasuk tanah gembur, lalu disirami air dari langit. Ya. Fayumsikuhu wa yastawi nabatuhu. Tanah itu menahan air, enggak kemana-mana. Tidak dialirkan, tapi menahan. Dan menumbuhkan tanamannya. Ya, menumbuhkan tanamannya. Kaza fi nihayah li Ibn al-Asir. Demikian disebutkan di dalam An-Nihayah oleh Ibn al-Asir. Maksudnya, makna qai'an itu disebutkan seperti itu. An-Nihayah adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Yang ditulis oleh Imam Ibn al-Asir. Kitab An-Nihayah itu maksudnya adalah An-Nihayah fi Gharibil Hadith. Yang menyebutkan kata-kata yang aneh di dalam hadith. Dan beliau jelaskan. Jadi kalau kita lihat para ulama itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan masing-masing. Maka mereka bisa berbuat dengan masing-masing kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Lihat, Imam Ibn al-Asir mempunyai keistimewaan dalam bahasa. Tapi beliau ingin beramal dengan ilmu bahasa yang aturannya itu ilmu bahasa adalah ilmu umum. Tapi beliau ingin beramal. Akhirnya beliau cek semua hadis. Beliau ambil kata-kata yang asing-asing, yang sulit dipahami. Beliau tulis. Jadilah buku An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Ya, paham maksud saya? Jadi semua orang mempunyai kapasitas masing-masing. Tidak bisa semua orang jadi ustaz di sini. Kada cukup. Kada cukup kursinya. Kursinya cuma sebuting. Hah? Tidak bisa. Kemudian juga antara para ustaz, jangan dibeda-bedakan. Semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Ada kelebihan parut, ada kelebihan. Ya, kelebihan masing-masing. Kelebihan ilmu, kelebihan kesabaran, kelebihan kesantunan. Ya. Kalau ada pian mendengar ustaz yang berpandiat lembut. Nah, itulah. Ada yang kuciak-kuciak. Ya, macam-macam. Maka mereka tidak bisa dibandingkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa tidak bisa dibandingkan dengan Nabi Isa. Karena qul kullun ya'malu 'ala syakilatih. Katakan wahai Muhammad, setiap orang akan berbuat sesuai dengan bentuk yang Allah takdirkan untuknya. Nah, seperti itu. Ini para ikhwan. Dan itu orang yang gini Pak, kadang-kadang membeda-bedakan antara para ustadz. Ini tidak ada kejadian yang tidak ada. Bedakan para ustadz itu adalah bisa menyebabkan penyakit namam, mengadu domba. Dan itu adalah tanda hati rusak. Tanda hati rusak. Hati-hati. Ya. Wal maqsudu annal jannata yanmu ghirasuha sari'an. Bihadhihi al-kalimat kama yanmu ghirasul qai'an min al-ardi wa nabatuha. Kata al-qai'an adalah jamak dari qa'un. Bukan, itu sudah. Maksudnya tanaman surga tumbuh dengan cepat sebab kalimat-kalimat ini. Sebagaimana tanaman tumbuh di antara tanah gembur di permukaan bumi. Saya melihat Syekh Abdul Razzaq, salah satu yang istimewa dari beliau adalah ta'ammul, penelitian beliau terhadap dalil. Ya, seperti ini. Penelitian dalil beliau terhadap dalil. Seperti yang barusan kita baca. Maksudnya tanaman surga tumbuh dengan cepat. Dengan sebab kalimat-kalimat ini. Nah, pengertian terhadap dalil. Kemudian pemahaman terhadap dalil. Yang menumbuhkan kita untuk lebih beramal. Ya, sering beliau. Siapa yang pernah duduk dengan mengaji dengan beliau. Maka benar-benar akan mengetahui hakikat bagaimana dakwah beliau. Tinggal satu poin. Boleh kita baca? Baca saja. Di antara keutamaan lainnya, tidak ada seorang yang lebih utama di sisi Allah daripada seorang mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam. Lalu dia memperbanyak takbir, tasbih, tahlil, dan tahmid. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasai dalam amal yaum wal lailah. Melalui sanad yang hasan dari Abdullah bin Sayyad, bahwa sekelompok Bani Uzrah yang terdiri dari 3 orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mencukupiku dari mereka?" Abu Thalhah berkata, "Aku." Maka pasukan dan salah seorang di antara mereka turut serta lalu syahid. Setelah itu beliau mengirim pasukan lain. Satunya lagi turut serta lalu syahid. Sedangkan yang ketiga meninggal di atas tempat tidurnya. Thalhah berkata, "Aku bermimpi 3 orang yang tinggal padaku itu berada di dalam surga. Namun aku melihat seorang yang meninggal di atas tempat tidurnya berada di depan mereka. Adapun yang syahid lebih akhir berada sesudahnya. Sedangkan yang syahid lebih awal berada paling akhir di antara mereka. Hal itu mengusikku. Maka aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan hal itu padanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ma ankarta min dzalika laisa ahadun afdhal 'inda Allah min mu'min yu'ammaru fil Islam." Yukthiru takbiruhu wa tasbihuhu wa tahlilu wa tahmiduh. Apa yang engkau ingkari dari hal itu? Tidak ada seseorang lebih utama di sisi Allah daripada mukmin yang diberi umur panjang dalam Islam lalu memperbanyak takbir, tasbih, tahlil dan tahmidnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Dan hadisnya disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya hadis yang agung ini menunjukkan agungnya keutamaan orang yang panjang usianya, baik amalannya, lisannya senantiasa basah dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini masih akan dilanjutkan, hanya kepada Allah lah taufik. Ini keistimewaan yang keenam, yang terakhir dan bukan yang paling akhir. Tetapi penulis mencukupkan dengan nomor 6 ini, bukan yang paling akhir. Bahwa ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, fungsi keistimewaannya apa? Amalan yang paling meninggikan derajat seorang mukmin di sisi Allah. Dan meninggikannya lebih bisa mengalahkan pahala jihad. Ya, pahala jihad. Karena memang Pak, jihad itu dia amalan tinggi, tapi banyak godaannya. Godaannya apa? Riya. Agar dikenal sebagai pahlawan, riya. Itu dia. Cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-29. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bab ke-30. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Yang baiknya dari Allah, yang buruk itu dari syaitan dan dari diri pribadi. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.